insyaallah taala di bulan Ramadan kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Syu'abil Iman dari kitab Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Jadi kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Syu'abul Iman dari kitab Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Alhamdulillah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita bulan mubarak ini, bulan Ramadan, yang itu petanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita hamba-hambanya. Dan tentunya dari kebaikan Allah ini, kita hamba-hambanya hendaknya senantiasa menyambut dan menerima kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Bulan Ramadan, bulan yang kita melakukan amal, meniti, menegakkan, dan menjadikan amal tersebut kontinu terus menerus sampai kemudian kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan kaitannya dengan amal ini tidak lepas kaitannya dengan iman. Karena itu di bulan ini, bulan kita menegakkan amal-amal iman. Di bulan ini kita menambah keimanan. Semakin tingginya derajat seorang hamba di sisi Allah adalah hamba yang semakin sempurna keimanannya. Dan sebaik-baik mereka meraih amal, meraih iman di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia dan di bulan yang mubarak ini. Tentunya, karena di bulan ini mudah bagi kita beramal iman. Mudah bagi kita untuk menambah iman. Sehingga siapa yang menambah keimanannya, dimudahkan menambah keimanannya, itu artinya hamba tersebut hamba yang mendapatkan taufik. Berkata Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, "Fal-abdul mu'minul muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayni." Seorang yang beriman, hamba yang beriman, al-muwaffaq yang diberikan taufik dan mendapatkan taufik dari Allah, dia senantiasa menempuh, meraih dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, tahqiqul iman. Wa furu'uhu tahqiqul iman wa furu'ihi wa tahaqquq biha ilman wa amala wa hala. Dia memantapkan keimanannya. Merealisasikan keimanannya. Baik yang usul ataupun furu'nya. Merealisasikannya dengan ilmu dan amal. Memantapkannya dengan ilmu dan amal. Secara zahir, lahir dan batin. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yanqusuha wa yunqisuha min al-fitani adh-dhahira wal batina. Atau dia mengupayakan untuk menolak segala apa yang meniadakan keimanannya, mengurangi keimanannya dari segala macam fitnah yang merusaknya, yang tampak ataupun tidak tampak. Inilah hamba yang al-muwaffaq, hamba yang mendapatkan taufik. tentunya dengan imannya. Maka dengan iman seseorang, bahkan dia memantapkan segala unsur keimanan dengan ilmu dan amal dan dengan keadaannya, menolak selalu apa yang mengurangi dan melenyapkan keimanannya dari segala macam kerusakan. Maka di bulan yang baik ini, kita berharap kita adalah hamba yang mendapatkan taufik, yaitu hamba yang beriman, yang selalu memantau, mengawasi keimanannya. Apakah bertambah ataukah bahkan berkurang di bulan ini? Dalam keadaan bulan ini adalah bulan yang kita dimudahkan untuk beramal iman. Berkata al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi lil mu'min alla yazal yara nafsahu mukhassiran anid darajatil aliyah. Sepantasnya bagi hamba mukmin, tentunya kita yang mendaku beriman, kita yang mengatakan kita ini beriman insyaallah ta'ala, seharusnya sebagai seorang yang beriman, la yazal, dia selalu saja senantiasa mengawasi dirinya, melihat dirinya dengan segala kekurangan, kurang dari derajat yang tinggi dan utama. Dia melihat dirinya kurang. Dia tidak melihat dirinya tinggi dan utama. Karena dengan demikian, yastafidu bidzalika amroini nafisain. Dia akan mendapatkan dua pelajaran, dua perkara yang berharga. Yang pertama, al-istihadu fi talabil fadail. Kalau dia melihat dirinya kurang, dia akan bersungguh-sungguh untuk meraih fadail, keutamaan demi keutamaan. Karena dia melihat dirinya kurang, dia bersungguh-sungguh untuk meraih yang utama. Wal izdiyadu minha, dia bersungguh-sungguh untuk menambahnya, menambah keimanannya. Demikian sepantasnya seorang mukmin. Jangan mukmin melihat dirinya sempurna, jangan mukmin melihat dirinya sudah cukup, jangan mukmin melihat dirinya bahwa sudah ada segalanya padanya. Ini bukan mukmin yang muwaffaq. Bukan mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bukan orang yang mendapatkan taufik. Tapi dia melihat dirinya kurang. Ya Allah, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Sholatnya kurang, sholat sunnahnya kurang, sholat wajibnya juga kurang, puasanya juga kurang, puasa-puasa sunnahnya kurang. Dia selalu melihat kekurangan. Ketika dia melihat selalu kekurangan pada dirinya, dia akan meraih atau berusaha mencari yang tinggi dan utama dan menambahnya. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian, dia akan melihat dirinya, wan-nadharu ila nafsihi bi'ainin naqsi. Dia akan selalu memposisikan dirinya tidak pernah sempurna. Tidak pernah sempurna. Dia akan memposisikan dirinya tidak pernah sempurna. Karena dia melihat dirinya dengan penuh kekurangan. Sehingga itulah membuatnya meraih amal iman, menambah amal iman. Walillahilhamd, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita bulan yang mubarak ini. Sepantasnya kita bersyukur kepadanya. Sepantasnya kita berterima kasih kepadanya. Karena bisa jadi dengan bersyukurnya kita akan ditambahkan nikmat yang lebih banyak darinya subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu di bulan yang baik ini, wallahu a'lam bisawab, kami memandang perlunya kita membicarakan tentang masalah-masalah iman. Apa yang menambah keimanan kita? Dengan sarana yang dimudahkan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan, yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Kitab Mukhtasar Syu'abil Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Namun yang meringkasnya adalah Al-Imam Abu Al-Ma'ali Umar ibn Abdurrahman Al-Qazwini, yang beliau wafat tahun 653 Hijriah atau tahun 699 Hijriah. Rahimahullah. Tentunya di bulan yang baik ini, kita berharap dari apa yang kita dengarkan dari keterangan-keterangan dari kitab ini dapat kita realisasikan, dapat kita amalkan, dan tidak lepas kita berharap taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Qala rahimahullah, berkata al-imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman yang telah diringkas oleh al-imam Al-Qazwini, rahimahullah, di dalam pembukaan kitab disebutkan satu hadis yang agung dalam masalah ini, yaitu hadis yang berkaitan dengan sejumlah cabang-cabang keimanan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Abu Hurairah, al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60 lebih atau 70 lebih cabangnya. A'laha, yang paling tinggi dari cabang keimanan tersebut, fa arfa'uha أو أفضلها yang paling tinggi dan yang paling utama, demikian disebutkan dalam beberapa riwayat kalimat arfa'uha atau afdaluha, demikian juga a'laha. Qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah pernyataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya menghilangkan segala macam bentuk gangguan yang mengganggu di jalan, menghilangkan segala macam bentuk aral melintang yang mengganggu di jalan. Seperti menghilangkan duri atau benda-benda tajam yang dapat dipijak oleh orang yang lewat dan melukainya. Ini dari cabang keimanan. Melenyapkannya, menyingkirkannya. Dan ini dari yang serendah-rendah cabang keimanan. Wal haya'u su'batum minal iman. Dan sifat malu itu salah satu cabang dari iman. Demikian beliau menyebutkan dari yang paling atas, kemudian yang paling bawah, dan yang termasuk bahagian darinya. Tentunya, keimanan ini kalau ditegakkan, atau cabang-cabang tersebut kalau ditegakkan, pertama akan menyempurnakan iman seseorang. Semakin banyak cabang yang dikerjakan seseorang, yaitu amalan iman, akan menyempurnakan, semakin sempurna iman seseorang. Dan semakin banyak dia mengerjakan cabang iman tersebut, semakin terpuji di sisi Allah. Bahkan ada di antara cabang tersebut disebutkan, kalau dikerjakan dengan senantiasa berharap wajah Allah, Allah akan membalasnya dengan surga. Allah akan membalasnya dengan surga. Bahkan yang dibalas oleh surga, dibalas oleh Allah berupa surga, bahkan cabang yang paling rendah dari keimanan tersebut. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ada nantinya di surga orang yang merasakan dan menikmati surga. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ada orang yang merasakan dan menikmati surga. Kemudian ditanya, dengan apa dia masuk ke dalam surga? Maka dijawab, dia masuk karena menyingkirkan batang atau kayu yang menghalang di jalan. Dari hadis tersebut menunjukkan cabang terendahnya sekalipun dari cabang iman, yang kalau dikerjakan dengan penuh ikhlas berharap wajah Allah, bisa jadi dia meraih surga dengannya. Bagaimana kalau cabang-cabang yang lain dikerjakan, bahkan yang lebih tingginya, sebagaimana nanti akan datang keterangannya? Seperti diantaranya yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkannya di akhir hidupnya, maka dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Balasannya adalah surga. Maka amalan-amalan iman, cabang-cabangnya amalan yang terpuji. Semakin banyak seorang mengerjakannya, semakin tinggi posisinya nantinya di sisi Allah. derajatnya di sisi Allah. Itulah yang dituntut kepada seorang muslim untuk selalu meraihnya. Dituntut kepada seorang yang beriman untuk selalu meraihnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua. Memberikan taufik kepada kita semua untuk meraih amalan-amalan tersebut. Secara khusus, kita dimudahkan mendapatkan bulan yang diberikan anugerah keberkahan olehnya subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dipanggil dengan seruan dari langit, ya bagial khair akbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah, tunaikan. Padanya, pada bulan ini, segala amalan yang baik dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sebaik-baik yang kita kerjakan, yang kita amalkan, kita melihat keimanan kita kurang, hendaknya kita raih dan kita tambah dengan segala amal iman, termasuk amalan-amalan yang dihasung. Kita dibimbing untuk mengerjakannya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan menganugerahkan kebaikan tersebut kepada kita semua, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, beserta kaum muslimin. Allahumma amin. Qala rahimahullah, al-awwalu min syu'abil iman. Karena sifatnya kitab ini adalah ringkasan, maka tidak akan disebutkan seluruh riwayat yang ada. Karena kitab ini, yaitu kitab Syu'abul Iman, jumlahnya puluhan jilid. Dan diringkas menjadi satu kitab yang ringkas oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita akan mengambil tentunya ringkasan-ringkasan atau boleh dikata pokok-pokok masalah dari kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan kitab yang ringkas ini juga, walaupun ini ringkas dan ringkasan, tetapi mampu memberikan makna yang dalam kepada kita semua sehingga membimbing kita untuk meraih dan menambah keimanan kita. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang pertama dari cabang keimanan, al-imanu billahi azza wa jalla, adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi telah kita dengarkan, fa'alaha, cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Adalah la ilaha illallah. Yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Karena siapa yang tidak mendakui, siapa yang tidak mengikrarkan dan tidak meyakininya, maka tidak benar dan bahkan batal seluruh amalannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Keimanan merupakan kunci keimanan kepada Allah. Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah merupakan kunci dari cabang-cabang yang lain. Karena itu dikatakan dia yang paling tingginya. Al-awwalu min syu'abil iman, al-imanu billahi azza wa jalla. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna kullun amana billah. Dan orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aman ar-rasulu wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Ini menunjukkan dari ayat tadi bahwa orang-orang yang beriman, kalau dia dikatakan beriman, mesti dia mengimani Allah. Siapa yang mengatakan beriman tapi dia tidak mengimani Allah, dia bukan orang yang beriman. Dan tentunya mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Tidak cukup seorang mengatakan saya iman kepada Allah tapi tidak benar keimanannya. Disebutkan oleh para ulama keimanan yang benar kepada Allah. Pertama, iman kepada wujudnya. Kedua, iman kepada rububiyahnya. Ketiga, iman kepada asma wa sifatnya. Keempat, iman kepada uluhiyahnya. Siapa mengimani Allah dengan iman tersebut, imannya benar. Dan itulah yang dikatakan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minuna kullun amana billah. Dalam suratul Baqarah ayat 285. Walikaulihi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Dalam suratul Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Diseru, wahai orang-orang yang beriman. Dia sudah memiliki iman. Berimanlah kepada Allah. Menunjukkan iman itu mesti ditambah. Karena iman yang kita miliki tidak cukup. Perlu kita tambah dengan keimanan. Keimanan yang lebih tinggi dan semua daripada cabang-cabangnya. Dan yang paling tinggi keimanan tersebut beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aminu billah. Berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi kembali. Keimanan kepada Allah dianggap benar apabila dia mengimani wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Dia mengimani Allah memiliki rububiyah, bahwa dia yang mengatur, dia yang mencipta, dia yang memberi rezeki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Kemudian Allah memiliki asma wa sifat. Walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa sami'ul basir. Allah tidak sama dengan segala sesuatunya. Sifat-sifatnya adalah sifat yang utama, sifat yang mulia, yang pantas hanya untuknya. Tidak ada yang menyamainya. Walillahil mathalul a'la. Allah permisalannya amat tinggi. Dan dia maha mendengarkan dan maha melihat. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa sami'ul basir. Dia memiliki nama-nama. Dia memiliki sifat-sifat seperti apa yang dia tetapkan pada dirinya. Kita hanya menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Dan menolak, menafikan seperti apa yang Allah tolak pada dirinya. Demikian ditetapkan oleh Rasulnya dan ditolak. Dinafikan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling mengerti tentang Allah. Dia mendapatkan khabar dari Allah tentang Allah. Sehingga apa yang dia tetapkan itu dari Allah, apa yang ditolak itu tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengimani uluhiyahnya, keimanan kepada Allah dengan keimanan yang benar, beriman kepada uluhiyah Allah, bahwa dia hanya satu-satunya zat yang disembah, tidak ada sekutu tandingan yang lainnya dari selain Allah yang diibadahi dan disembah, ditunggalkan. Hanya dia, tidak mengangkat saingan tandingan atau bahkan menggantikan posisi Allah dengan berhala-berhala sebagaimana pemuja dan sebagaimana penyembah berhala. Inilah keimanan yang benar. Aminu billah. Sehingga kaum muslimin dituntut untuk membenarkan keimanannya kepada Allah. Dengan keimanan yang benar, wallahu a'lam bissawab. Thumma saqa fihi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal muttafaq alaihi fi sahihaini. Kemudian kata beliau rahimahullah Al-Imam Al-Qazwini, beliau Al-Imam Al-Baihaqi menggiring atau membawa hadis Abu Hurairah yang muttafaq alaihi di dalam kitabnya tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsuhu aw nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan dan mengikrarkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka siapa yang berkata la ilaha illallah dan mengikrarkan la ilaha illallah, faqad asama minni nafsahu, maka artinya dia telah menjaga dirinya, menjaga hartanya kecuali dengan hak yang mesti ditunaikan terhadap diri dan harta. Wa hisabuhu, dan perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana tadi diterangkan bahwa inilah kunci dari semua amalan iman, yaitu kalimat la ilaha illallah. Siapa yang ada padanya la ilaha illallah selamat. Siapa yang tidak ada padanya la ilaha illallah, maka dia celaka. Karena itu Rasulullah menekankan, siapa yang ada padanya la ilaha illallah, maka dia selamat. Dia telah menyelamatkan jiwanya dariku. Dia telah menyelamatkan hartanya dariku. Dari memerangi mereka yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan berkaitan dengan jiwa dan harta, dalam hukum syariat, kalau terjadi pelanggaran, dia akan dituntut dengan jiwa dan harta tersebut dengan pelanggarannya. Karena itu dikatakan illa bihaqih, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, ketika dituntut dia dengan tanggung jawab terhadap jiwa dan harta, misalnya jiwanya terpaksa dikisos, hartanya terpaksa diambil dengan hak Islam. Maka perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak menerangkan ini, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Yang menjadi pokok keterangan kita di sini, bahwa keimanan kepada Allah itulah yang paling utama, merupakan kunci, dan itulah sebagai pembuka kepada amalan-amalan iman yang lainnya. Maka siapa yang beriman kepada Allah dengan baik dan benar, berarti dia telah memiliki puncak keimanan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah wa hadits Utsman ibnu Affan dan juga hadisnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal, siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Inilah yang tadi kita sebutkan, bahwa dari cabang-cabang keimanan itu ada, bahkan Allah menyebutkan dengan tegas, menyebutkan dengan terang, diberikan balasan surga dari yang rendahnya bahkan sampai yang, dari yang atasnya bahkan sampai yang rendahnya. Yang rendahnya tadi ketika didapati ada seorang hamba di surga oleh Rasulullah, ketika Rasulullah diperlihatkan surga, didapati seorang, dia menikmati surga, ditanyakan dengan apa dia masuk ke dalam surga, disebutkan bahwa dia telah menyingkirkan batang atau kayu yang melintang dan mengganggu di jalan manusia, dengan ikhlas dia menyingkirkannya, dia pun mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang paling tingginya, siapa yang berkata la ilaha illallah ketika matinya dalam keadaan dia tahu, yaitu dalam keadaan dia mengerti bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Inilah keimanan atau cabang yang pertama. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kita akan melewati beberapa cabang-cabang yang lain. Namun semua cabang tentunya akan berhadapan dengan keimanan kita. Karena itu, mengetahui cabang-cabang tersebut memiliki peran besar untuk memperbaiki keimanan kita, memperbaiki status iman kita, dan menambah keimanan kita bagi yang ingin merealisasikannya dengan ilmu, amal, dan keadaannya. Sekali lagi kita ulangi tadi, hamba al-muwaffaq, hamba yang mendapatkan taufik, dia melihat dirinya untuk memantapkan keimanannya, merealisasikan keimanannya, baik dari ilmu, amal, dan keadaannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-thani min syu'abil iman. Yang kedua dari cabang-cabang keimanan. Al-imanu birusulillah. Al-imanu birusulillah sallallahu alaihim ajma'in wasallam, mengimani para rasul-rasul Allah, semoga salawat Allah dan salam Allah tercurahkan selalu kepada mereka semuanya. Yang kedua dari cabang iman, seorang mengimani rasul-rasul Allah dengan baik dan benar. Mengimani rasul-rasul Allah dengan baik dan benar. yaitu tentunya memposisikan para rasul itu sebagai rasul, mengimani mereka bahwa mereka adalah utusan Allah, membawa risalah Allah, dan tidak memilah-milah mereka, tidak memilah-memilah mereka. Kemudian mengimani para rasul ini secara global dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rinci. Bagaimana mengimani beliau secara rinci? Yaitu kita mendakui, mengikrarkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang diutus di akhir, merupakan penutup para nabi dan rasul. Kemudian hanya risalah beliau yang mesti dan wajib kita jalankan, karena risalah yang lainnya terhapus dengan adanya risalah beliau. Sehingga kita menegakkan agama sesuai dengan risalah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikian pula, tidak boleh bermaksiat kepada beliau. Mendengarkan apa yang beliau perintahkan dan tidak boleh bermaksiat kepada beliau. Demikian, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Dan tidak boleh ragu dan bimbang dengan pengkabaran beliau. Dan demikian pula, kita selalu mencocokkan amalan kita dengan amalan beliau. Karena amalan beliaulah yang menjadi barometer benarnya amalan kita. Inilah keimanan yang benar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan keimanan yang benar kepada semua para nabi dan rasul. Karenanya, walaupun kita mengimani Nabi dan Rasul secara keseluruhannya, tidak lantas kita mengatakan ini dari syariatnya Nabi Musa, ini dari syariatnya Nabi Isa, sehingga saya beramal dengan syariatnya Nabi Musa, sehingga saya beramal dengan syariatnya Nabi Isa. Ini tidak dibenarkan dalam keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. Karena tadi telah diterangkan bagaimana keimanan kepada Rasul-Rasul tersebut secara global dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara rinci. Maka yang harus ada, syariat yang dahulu terhapus dengan syariat Nabi Muhammad, sehingga yang kita katakan hanyalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cabang yang kedua dari cabang keimanan, keimanan kepada Rasul-Rasul Allah salawatullah alaihim ajma'in wasallama. Likaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah disebutkan tadi firmannya, wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Bahwa orang-orang beriman, mereka mengimani Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan para rasulnya, dalam suratul Baqarah ayat 285. Tentunya demikian cabang yang kedua dalam kitab ini. Kemudian wali hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, fi su'al Jibril alaihissalam, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana itu iman? Mal iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, dan engkau beriman kepada rasul-rasulnya. Inilah cabang yang kedua. Tentunya disebutkan cabang ini, bahkan diposisikan dengan posisi yang tinggi, karena banyaknya keteledoran dan kelalaian manusia dengan cabang ini. Sampai mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka memposisikan Nabi Muhammad seperti nabi-nabi yang lain dalam syariat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan jelas menghapus syariat nabi-nabi yang lain. Sehingga mereka mengatakan, semua syariat Nabi bisa kita amalkan. Semua syariat Nabi bisa kita kerjakan. Nabi-nabi agamanya masih tetap berlangsung dan eksis. Ini tidak mengindahkan keimanan kepada Allah terhadap Nabi dan Rasul, termasuk kepada nabi-nabi yang dahulu, dan termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu diposisikan dengan posisi yang tinggi. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam keimanan ini. Bahkan terkadang kaum muslimin berkaitan dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan perkara-perkaranya, dengan hajatnya, menempatkan urutan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya dan syariatnya. Ini adalah kesalahan yang fatal terhadap mereka yang mendaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menempatkan di akhir. Sebagaimana banyak realita yang kita dapatkan. Karena itu mestinya kita menjadikan beliau dengan posisi yang sepantasnya dan keimanan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah keimanan yang kedua. Al-thalis min syu'abil iman. Yang ketiga dari cabang-cabang keimanan. Al-imanu bil malaikah. Keimanan kepada malaikat. Dan keimanan kepada malaikat tadi telah disebutkan ayatnya dan hadisnya, yaitu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan hadisnya telah disebutkan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Keimanan kepada malaikat, bahwa malaikat Allah adalah makhluk yang mulia yang Allah ciptakan, dan sebagai hamba yang selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ditugaskan kepada tugas-tugas yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikatnya Allah ciptakan dari cahaya. Dan mereka adalah rasul-rasul Allah dari kalangan malaikah. Dari kalangan malaikah. Malaikat Ada yang diketahui namanya, ada yang tidak diketahui namanya. Malaikat dengan sifatnya masing-masing. Dengan sifatnya masing-masing. Dan malaikat tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Sebagai satu bukti tidak terhitung jumlahnya, akan turun nantinya malaikat di malam-malam Lailatul Qadar insyaallah ke depan. Di setiap tahunnya di bulan Ramadan sebagai tanda barokah Allah turun ke permukaan bumi. Akan turun nantinya malaikat Allah di malam Lailatul Qadar yang jumlahnya lebih banyak dari pasir yang ada di permukaan bumi. Yang jumlahnya lebih banyak dari pasir yang ada di permukaan bumi. Coba kalau kita bisa menghitung pasir yang ada di permukaan bumi berapa jumlahnya, lebih banyak lagi daripada itu. Itu yang turun ke permukaan bumi. Sementara yang di Bait Al-Ma'mur, mereka tidak terhitung jumlahnya, demikian yang lain. Karena itu jumlah malaikat sangat banyak yang Allah ciptakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hanya dia yang mengetahui jumlahnya. Ini diantara keimanan kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga keimanan kita kepada malaikat. Bahwa malaikat bukan ilah yang disembah. Bukan ilah yang disembah. Bukan ilah yang diangkat sebagai sesembahan. Yang diibadai, yang dimintai sesuatu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian musyrikin. Mereka mengangkat malaikat ini sebagai anak Allah. Mereka mengangkat malaikat ini sebagai siapa yang dimintai pendekatan diri mereka kepada Allah. Mereka mengangkat malaikat ini sebagai ilah-ilah yang disembah dari selain Allah. Maka ini merupakan penyimpangan keimanan kepada malaikat. Karena malaikat bukanlah hamba yang disembah, tetapi dia adalah makhluk yang merupakan makhluk yang taat kepada Allah dan juga menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia yang disembah. Yang menyembahnya terjatuh di dalam kesyirikan, terjatuh di dalam kekufuran. Wallahu a'lam bissawab. Dan dari penyimpangan terhadap malaikah, keimanan kepada malaikah yang ada di tengah-tengah manusia. Digambarkan malaikat itu seperti anak bayi yang telanjang memiliki sayap dan membawa panah. Ini adalah penyimpangan dan ini adalah ilhad. Siapa yang mengatakan malaikat demikian? Sifat-sifat malaikat disebutkan oleh Allah. Dengan itulah kita mensifatkan malaikat. Adapun kita menggambarkannya dengan apa yang Allah tidak pernah sifatkan, bahkan pensifatan itu diinginkan melecehkannya. Diinginkan walaupun mereka maksudkan tidak punya dosa, makhluk yang tidak punya dosa. Digambarkan anak kecil adalah makhluk yang tidak punya dosa. Tetapi tidak demikian pensifatan malaika yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penyimpangan terhadap keimanan terhadap malaika. Banyak hal-hal yang perlu kita ketahui tentang keimanan kepada malaika. Tetapi tentunya kita hanya cukup menerangkan di majlis kita ini apa yang global. Mudah-mudahan membimbing kita kepada keimanan yang benar. Kemudian ini iman yang ketiga. Di sana masih tersisa beberapa cabang-cabang keimanan yang banyak. Tentunya di bulan yang baik ini sebagaimana kita tekankan, amat baik untuk kita mengetahui cabang-cabang tersebut. Kalau itu yang harus kita imani, maka kita imani. Kalau itu yang harus kita amalkan, maka kita amalkan. Tidaklah diimani dan tidaklah diamalkan sebagai bentuk realisasian iman terhadap itu, kecuali menambah posisi iman kita kepada Allah, atau menambah posisi iman kita dengan posisi iman yang benar yang diinginkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Setelah itu kita akan masuk nantinya pada pertemuan berikutnya, cabang yang keempat, yaitu cabang keimanan terhadap Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan dari sisinya dan beberapa keimanan-keimanan yang lain. Mudah-mudahan dapat kita ambil keterangan-keterangannya pada majlis-majlis mendatang, sehingga insyaallah ta'ala majlis kita di hari Sabtu dan Ahad kita akan membaca kitab yang baik ini sampai berakhirnya bulan Ramadan insyaallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.